yang paling terindah, yang pantas ku rindukan, hingga mampu mengikat erat semua hari-hari yang ku lalui dan selalu menjerat ke alam kerinduan yang sangatlah dalam. Tak pernah ku bisa lupakan dirinya walau sejenak saja. Ku ingin kau kembali tersenyum, bukanlah sedih dan menangis. Maafkan kesalahan saat kita masih bersama, dan bawalah ku melayang mendayung cinta di awan. Akankah kembali dan ku nikmati lagi? Tak pernah lelah hatiku kan tetap di sini, dan selalu ku nanti. Candamu kembali selalu ku nanti. Candamu kembali. Sedih dan menangis, maafkan kesalahan saat kita masih bersama, dan bawalah ku melayang mendayung cinta di awan. Akankah kembali dan ku nikmati kembali.